bakal ketut budi ini. Wong tua loro mundur ingar sopengiran. Anak putu ini rame-rame rebutan warisan. Anak putu ini rame-rame rebutan warisan. Pengidi puter, pengidi puter metu wong.